Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadyi hadyu muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kita telah membaca ayat-ayat yang menjelaskan tentang kesabaran yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kita masuk ke ayat berikutnya. Qala rahimallahu. Ayat berikutnya qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum wasabirin walanabluwa akhbarakum. Sungguh-sungguh kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini, kami akan uji kalian. Sungguh kami akan uji kalian hingga kami mengetahui orang-orang yang berjihad di jalan Allah, mengetahui di antara kalian orang-orang yang berjihad dan bersabar, dan kami akan uji keadaan perihal kalian. Nah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan bahasanya setiap kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Yaitu Allah uji mereka dengan mewajibkan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui siapa di antara mereka yang bersabar dan siapa yang tidak bersabar atas ujian ini. Oleh karenanya dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walau yasha Allah, na'am, walau sya Allah walau yasha Allah lan tasra minhum walakin liyabluwa ba'dakum bi ba'd. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala lan tasra minhum akan membinasakan mereka. Nah. Walakin akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala liyabluwa ba'dakum bi ba'd, menghendaki untuk menguji sebagian kalian dengan sebagian yang lain. Walladzina kutilu, orang-orang yang terbunuh, gugur, fisabilillah dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, fala yudhilla a'malahum, maka amalan-amalan mereka tidak akan disia-siakan. Wayahdihim, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan petunjuk kepada mereka, uslihu balahum, dan memperbaiki keadaan-keadaan mereka. Tidak hanya itu, wa yudkhiluhum jannah. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memasukkan mereka ke dalam jannah ar-rafaha lahum, yang telah dipersaksikannya terhadap mereka. Nah, ini firman Allah Subhanahu wa ta'ala akan ujian berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian timbul pertanyaan, orang yang memahami secara sepintas, yang dangkal ilmunya, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan hatta na'lamal mujahidin, hingga kami mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kalian. Boleh jadi seorang yang dangkal ilmunya, yang dia memahami secara na'am dengan akalnya, tidak dikembalikan kepada Allah, tidak dikembalikan pada ulama, dia akan memahami bahasanya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengetahui sesuatu kecuali jika perkara tersebut terjadi. Ya. Kalau sudah terjadi, baru Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Dan ini ya, perkara yang ghairu sahih, yang tidak benar. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu qabla wuqu'ihi, sebelum terjadinya perkara kejadian tersebut. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis sama'i wal ard. Inna dzalika fi kitab, inna dzalika 'ala Allah yasir. Tidakkah engkau mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya'lamu, mengetahui, mengilmui segala yang ada di langit dan di bumi. Sesungguhnya itu semua ada dalam kitab, yakni kitab di Lauhil Mahfuz. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Sesungguhnya segala sesuatu yang demikian itu ya, sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi anggapan orang yang mengatakan bahasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui suatu perkara kecuali setelah terjadinya perkara tersebut, peristiwa tersebut, maka sungguh dia telah na'am menganggap, mengklaim, menyatakan bahasanya ya, itu yang wake, yang nyata pada Allah Subhanahu wa taala, orang tersebut telah mendustakan ayat ini. Nah, kata Ibnu Utsaimin rahimahullah taala dalam penjelasannya, wa man idda'a, barang siapa yang mengklaim, menyatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala la ya'lam, tidak mengetahui bisyai sesuatu illa, kecuali ba'da wuqu'ihi, setelah terjadinya sesuatu tersebut, maka orang tersebut mukadzibun, telah mendustakan ya ayat ini dan yang semisalnya. Nah, yang mana menyebutkan di ayat yang banyak dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Akan tapi ya, pengetahuan Allah atau ilmu Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini hatta na'lamal mujahidin adalah ilman yatarattabu 'alaihil jazaa. Ilmu yang diikuti padanya akan jaza balasan. Jadi ketika seseorang melakukan amalan tersebut, maka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika dia meninggalkannya, maka ada iqab, ada balasan, yaitu berupa siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya. Jadi ilmu di situ berkaitan dengan balasan, bisa jadi mendapatkan pahala di sisi Allah, atau sebaliknya dia akan mendapatkan siksa. Kemudian qauluhu al-mujahidin, siapa mereka? Kata beliau, man baddala, orang ya, walladhi baddala juhdahu, yang mencurahkan kesungguhannya, li'la'i kalimatillah, orang yang mencurahkan kesungguhannya untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala la ilaha illallah, ini mujahid. Nah, sehingga meliputi, mencakup al-mujahida bi'ilmihi, orang yang berjihad dengan ilmunya. Wal mujahida bisilah, dan orang yang berjihad dengan senjata. Kilahuma mujahidun fi sabilillah, maka kedua orang ini, kedua jenis ini merupakan mujahid, orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata beliau rahimahullah taala menjelaskan perkara ini, bahasanya seorang mujahid meliputi orang yang berilmu, orang yang terikat atau berkaitan dengan ilmu, demikian pula orang yang keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala membawa senjata untuk berperang menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan fal mujahidu bi ilmihi, orang yang berjihad dengan ilmunya, yata'allamul ilma, dia mempelajari ilmu. Belajar merupakan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita duduk di sini, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai mujahidin. Nah, di jalan Allah Subhanahu wa taala mengikhlaskan niat-niat kita. Kita duduk di sini untuk mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk kita mengamalkannya tentunya. 6. Dihitung setiap waktu, setiap detik kita ibadah di jalan Allah Subhanahu wa taala. 6. Wa yu'allimuhu wa yanshuruhu. Dia mengajarkannya. Sebagaimana dalam sabda Rasul alaihi salatu wasallam, balighu anni walau ayatan. Sampaikan dariku meskipun satu ayat. Satu ayat yang kita ketahui, namun kemudian kita sampaikan, akan mendatangkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala tentunya. Ya. Sebatas kemampuan kita. Naam, kita berdakwah, kita mengajari manusia sesuai yang kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada mereka. Dan tentunya dengan hikmah. Sehingga jangan sampai seseorang menyampaikan suatu ilmu tidak didasari hikmah, tidak melihat sikon, situasi dan kondisi. Nah, sehingga perlu dipelajari bagaimana cara menyampaikannya. Nah, sehingga dia tidak tersinggung atau yang lainnya. Bainan nasi, antara manusia. Wa yaj'alu hadza, dan dia menjadikan ini sebagai wasilatan, penghubung, penghantar, mengantarkan untuk tahkim syariatillah, berhukum dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dia menyampaikan ilmu, dia mengajari orang untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, tujuannya adalah agar ya berhukum dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini halal, ini haram, ditinggalkan. Perkara tersebut akan mengantarkan kepada perkara yang maksiat, maka ditinggalkan. Ini syubhat. Dan dijelaskan seperti itu. Ini tujuannya, maka dia termasuk mujahidun, orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang membawa silah, senjata, limuqatalatil a'da, untuk berperang melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang kafir. Ini juga mujahidun, orang disebut ya mujahid yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala fisabilillah. Tentunya kata beliau, idza kana al-maqsudu fi jihadain an takuna kalimatullahi hiyal ulya. Tentunya niatnya, maksudnya untuk dia berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, dia mempelajari ilmu, dia belajar, dia berjihad, tujuannya satu, untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, tidak karena tendensi-tendensi duniawi, tidak karena maksud-maksud yang lain, agar dia dipuji, agar orang naam bertanya kepadanya, misalkan dia termasuk penuntut ilmu. Naam, tidak seperti itu, tapi murni untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Dia membersihkan naam yang pertama kali kotoran-kotoran dari kesyirikan, naam kefasikan, maksiat yang ada pada dirinya, kemudian dia mengajari orang lain. Ini maksudnya. Nah, bukan karena yang lainnya. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, wasabirin, orang-orang yang bersabar, Jadi ketika mereka kullifu dibebani syariat ini, yaitu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka mengembannya. Mereka pun menegakkan syariat berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dan bersabar di atasnya. Wa basyirish sabirin. Naam, walam dua akhbarakum. Naam, sama. Dan berita kabar, kasih kabar gembira kepada mereka, orang-orang yang bersabar. Berilah kabar gembira wahai Nabi kepada orang-orang yang bersabar. Khitab. Naam, perintah ini ditujukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang yang sampai firman Allah Subhanahu wa taala ini kepadanya. Jadi orang yang bersabar pahalanya tiada batas. Naam. Mungkin kita sering mendengar kata sabar, sabar. Kan tapi memang butuh untuk berjuang, ya. Untuk mengamalkan ini. Berat. Pahit. Susah. Apalagi ketika itu awal kali menimpa kita suatu musibah. Nah, kan tapi kita ingat ayat-ayat yang telah lalu bahwasanya pahala kesabaran, pahala bersabar sangat besar, bukan cuma dilipat gandakan hingga 10, 700 atau yang lainnya, akan tapi pahalanya langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan agung besarnya perkara ini. Nah, kita telah selesai dari ayat-ayat yang dibacakan atau yang dibawakan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Kita akan masuk hadis yang pertama dari bab ini. Qala rahimahullah ta'ala wa an Abi Malikin Al-Harith Ibn Asim Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Dari Abi Malik Al-Harith Ibn Asim Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu qal, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda At-tuhuru syatrul iman, kesucian adalah setengah dari keimanan. Walhamdulillah tamla'ul mizan, dan alhamdulillah, ucapan alhamdulillah memenuhi mizan, timbangan. Subhanallah walhamdulillah tamla'ani au tamla'u ma baina samawati wal ard. Ucapan subhanallah. Naam. Ucapan subhanallah walhamdulillah ini keduanya memenuhi tamla'an, berarti keduanya, atau tamla'u boleh maknanya sama. Memenuhi apa yang ada baina samawati wal ard, langit-langit dan bumi. Wassalatu nurun, salat merupakan cahaya. Wasadaqatu burhanun, dan sedekah merupakan bukti akan keimanan. Wasabru diyaun, dan kesabaran merupakan dia cahaya yang terang benderang. Ya. Kalau nur maknanya juga cahaya, dia cahaya dikatakan oleh Ibnu Saimin ma'al hararah, bersama dengan panas. Ya, jadi terang benderang. Karena kesabaran nah butuh perjuangan. Nah, pahit seperti itu. Sehingga Rasul menyebutkan wasabru dia, dan kesabaran merupakan cahaya yang terang benderang. Wal Qur'anu hujjatun laka au alaik, dan Al-Qur'an merupakan hujjah yang akan menolongmu atau akan menghujatmu. Kulun nasi, setiap manusia, yagdu berbagi-bagi. Faba'i'un nafsahu, dia menggadaikan, dia mempertaruhkan dirinya, jiwanya. Famu'tikuha, maka sebagian dari mereka ya, kemudian memerdekakannya, membebaskannya. au mubiquha atau membinasakannya. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Dalam hadis ini disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam tentang kesabaran. Beliau menyatakan wasabru diyaun. Fabayyana Nabiyyu alaihi salatu wasalam, ya, dikatakan mentafsirkan hadis ini oleh Ibnu Saimin rahimahullah taala, fi hadal hadis anna sabra diyaun, yakni annahu yudhi'u lil insan. Bahasanya kesabaran merupakan cahaya yang akan menerangi seseorang. Akan memberikan cahaya baginya ketika kegelapan meliputinya, ketika kesulitan yang sangat melandanya, dia pun bersabar. Maka kesabaran ini, ya, akan membimbing dia kepada al-haq, kepada kebenaran, sehingga dia tidak tersesat dengannya. Oleh karena disebutkan oleh Ibnu Saimin rahimallahu taala di sini, walihada dzakarallahu subhanahu wa taala. Oleh karenanya disebutkan oleh Allah subhanahu wa taala annahu, bahasanya min jumlatil asya allati yusta'anu biha fahuwa diyaun. Dari perkara-perkara yang disebutkan yang akan membantu seseorang dengannya, yaitu dia cahaya. Lil insan, bagi seseorang. Cahaya yang menerangi seseorang. Naam. Fi qalbihi, dalam kalbunya. Wa diyaun lahu, dan cahaya yang menerangi dirinya, fi tariqihi, di dalam atau di jalannya, wan manhajihi, dalam manhajnya, metode ketika dia mempelajari, memahami Al-Quran, Al-Hadis, senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amalihi, demikian pula amalannya, mencocoki syariat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena setiap dia sara ila Allah, berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala ala tariqi sabar. Dia berjalan di atas kesabaran. Fa inna Allah taala, karena Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan padanya al-huda, ya, petunjuk, menambahkan padanya cahaya dalam kalbunya dan akan menerangi dirinya. Ini yang secara kesimpulan, ya, dari hadis ini. Dan kemudian Ibnu Saimin rahimahullah taala di sini menjelaskan makna hadis secara keseluruhan, dimulai dengan at-tuhuru syatrul iman, kesucian merupakan syatr, nisful iman, setengah dari keimanan. Ya. Di sana ada hadis yang ma'ruf di kalangan orang-orang atau di sekolah-sekolah, ketika kita mungkin sekolah, nadhafatu minal iman. Hadisnya hadis maudhu, ya. Tidak ada dasarnya. Jadi kalau kita berhujjah, ya, dengan ini at-tuhuru syatrul iman, kesucian setengah dari keimanan. Ya, kesucian di sini meliputi hissiyah wa ma'nawiyah. Ya, baik itu zahir atau batin. Kalau secara zahir, ya, kita membersihkan diri-diri kita dari kotoran yang nampak, najis atau yang lainnya. Adapun batin atau maknawi, membersihkan diri dari kekufuran, kesyirikan, maksiat, kefasikan, dan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini makna dari 6, mensucikan diri secara maknawi. Di sini disebutkan oleh beliau rahimahullah taala bahasanya syatrul iman, yakni nisful iman. Karena keimanan itu tahliyah wa tahliyah. Maksudnya apa? Tabarru'an minasyirki wal fisq. wal fusuk, naam, membersihkan diri dari, ya, berlepas diri dari kesyirikan dan juga perkara kefasikan. Naam. Berlepas diri dari orang-orang musyrik, orang-orang yang melakukan kesyirikan dan orang-orang fasik, sesuai dengan apa yang ada pada mereka dari kefasikan tersebut. Nah, ini maksud dari tahliyah. Kemudian lafaz berikutnya dari hadis, walhamdulillah tamlaul mizan. Alhamdulillah, ucapan alhamdulillah ini memenuhi al-mizan. Nah, disebutkan oleh Ibnu Saimin rahimahullah taala, ucapan dari Ibnu Ilan, naam, li'annaha afdalu siyaghil hamd. Karena alhamdulillah ini merupakan, ya, bentuk sanjungan pujian yang paling afdol, alhamdulillah. Oleh karenanya, bada'a biha al-kitabul aziz, Al-Quranul Karim dimulai dengan alhamdulillah. Ya, karena ini merupakan, ya, perkara yang paling afdol, sanjungan yang paling afdol. Nah, kata beliau rahimahullah ta'ala, wa hadhil kalimah, kalimat ini, kana laha hadha sawab al-azim, dia memiliki pahala yang besar, seperti disebutkan di situ, ketika orang mengucapkan alhamdulillah ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala akan memenuhi al-mizan. Nah, bersama dengan anak timbangan, ya, karena timbangan ada dua, daun atau anak timbangan. Jadi akan memenuhi anak timbangan tersebut atau daun timbangan tersebut yang sangat luas, sehingga ini menggambarkan kepada kita akan besarnya pahala tersebut. Lafaz berikutnya dari hadis, wa subhanallahi walhamdulillah tamla'ani au tamla'u ma baina samawati wal ard. Ucapan alhamdulillah, subhanahu walhamdulillah, ini akan memenuhi, ya, apa yang ada di langit dan di bumi. Ya. Kata Ibnu Saimin rahimah ta'ala, wa dhalika li'anna hatainil kalimatain musta'milatan ala tanzihillah min kulli naqsin fi qawlihi subhanallah. Jadi karena dua kalimat ini, subhanallah walhamdulillah, mencakup, meliputi pembersihan, pensucian Allah subhanahu wa ta'ala dari setiap aib, setiap naqas, setiap kekurangan. Pada ucapan subhanallah, maha suci Allah, ya, ini mengandung makna pensucian kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari setiap kekurangan. Dan ucapan subhanallah walhamdulillah, alhamdulillah ini merupakan wasf sifat Allah subhanahu wa ta'ala dengan seluruh kesempurnaan, bikuli kamal. Nah, alhamdulillah. Nah, ini sehingga keduanya, ya, kita dengar tadi pahalanya, ya, tentunya dengan ikhlas mengucapkannya, mengharap pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dia akan mendapatkan apa yang disebutkan dalam hadis ini, memenuhi langit dan bumi. Masya Allah. Nah, mungkin ini al-afu minkum. Naam, karena kondisi, ana minta udzur, jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.